risalah mukhtasarah mufidah fiha kabirul manfaah. Maka masih tersisa pada kita beberapa soal-soal dari yang tertulis di dalam risalah ini. Ada yang punya? Ada yang beli kitab ini? Ada enggak? Ada yang beli? Ada yang punya enggak? Hah? Ada soal-soalnya enggak? Ada. Nah, kita baca itu ya. Al-As'ilah. Su'alun ahsanallahu ilaikum fadilatas syaykh. هذا سائل يقول نقرأ ونسمع عن مرجئة الفقهاء فأرجو توضيح ذلك أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kebaikan kepada anda ya Syekh. Ada penanya, ia mengatakan, kami pernah mendengar atau membaca tentang murji'atul fuqaha. Murji'ahnya al-fuqaha. Maka saya mengharap keterangan tersebut. Apa yang dimaksud dengan murji'atul fuqaha? Al-jawabu, kata Syekh, murji'atul fuqaha au murji'atu ahli sunnah hum al-hanafiyah. Murji'atul fuqaha atau juga disebut murji'atu ahli sunnah, mereka adalah al-hanafiyah. Memang pernah terdengar bahwa al-Hanafiyah terindikasi murji'ah. Apa sebabnya? Li'anna indahum annal iman qawlun bil lisan wa'tiqadun bil qalb. Karena mereka mendefinisikan iman adalah ucapan dengan lisan serta keyakinan dalam hati. Mestinya yang benar kan ucapan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan, dan meyakini dengan hati. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah, dan iman itu akan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah. Mestinya ini. Tetapi mereka mengatakan iman itu ya ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati. Wa ammal amalu fayaqulun innahu la yadkhulu fi haqiqatil iman. Al-Hanafiyah menganggap bahwa keimanan itu tidak termasuk di dalam hakikat keimanan. Tidak termasuk. Lakinnahu syartun au mukammilun lil iman. Akan tetapi amalan itu hanya syarat atau penyempurna keimanan. Hanya syarat atau penyempurna apa? Keimanan. Enggak termasuk iman. Walidzalik summu al-murji'ah. Atas dasar itu mereka disebut al-murji'ah. Murji'ah itu kan artinya roja. Murja dari kata roja yang artinya berharap. Jadi hanya harapan saja, meskipun tidak ada amalan. Mereka lebih parahnya lagi nanti akan disebutkan insyaallah taala. Li'annahum akharul amala an musamma al-iman. Karena mereka mengakhirkan amalan itu dari definisi iman. Jadi amalan itu tidak termasuk. Kalaupun termasuk itu hanya syarat atau penyempurna saja. Wasummu bimurji'atil fuqaha au murji'ati ahli sunnah. Atas dasar itu mereka disebut murji'atil fuqaha atau murji'ati ahli sunnah. Wala syakka anna hadza khata'. Dan tidak diragukan lagi bahwa ini merupakan kesalahan. Tapi ini sebabnya. Kenapa mereka disebut murji'atu al-fuqaha atau murji'ahnya ahlus sunnah? Ini. Al-muhim annahum akhaffu anwa'il murji'ah. Yang intinya adalah mereka itu adalah jenis murji'ah yang paling ringan. Jenis murji'ah yang paling ringan ini. Akhru al-amala an musammal iman. Au bi anna al-amala la yadkhulu fi haqiqatil iman wa innama huwa syartun au mukammilun lil iman saja. Jelas ya? Ini yang disebut murji'ah ahli sunnah atau murji'ah fuqaha. Secara umum orang murji'ah ini hanya mengucapkan dengan lisan saja, dah. Atau meyakini dengan hati saja, dah. Selesai, itu murji'ah. Asalkan orang itu sudah yakin kepada Allah, ya sudah. Meskipun dia tidak beramal, ya tidak masalah. Yang penting keyakinannya kepada Allah. Begitu. Maka kualitas keimanannya itu akan sama dengan keimanannya Abu Bakar As-Siddiq, bahkan keimanannya para malaikat. Karena mengimani Allah seperti itu. Sehingga cuma hanya berharap saja dengan keyakinannya itu. Ini murji'ah. Keliru dalam mendefinisikan iman. Yang mana kalau sudah seperti ini, yang penting iman, atau minimalnya lah seperti ini, murji'atul fuqaha, yang mana ini kekeliruan, ya, ini akan menyepelekan amalan-amalan. Akan menyepelekan. Imbas dari definisi seperti ini. Kenapa kamu gak jamaah sholatnya, sholat wajib? Yang penting kan sholat, daripada orang sholat, ya kan? Mending sholat atau tidak sholat? Ya mending sholat, bok. Wis, iku baen. Orang merentah. Ay, gerger mereka kau, oh, pada orang solat, pada dangdutan kau orang solat, mana dilurug, yang solat, senajan orang jamaah, itu murji'ah, orang sekakian mereka, jadi mendungsa, wis, sing penting solat, wis, sampean gerb jamaah, yang ngono, nyong orang larang, saya menghormati, monggo, alhamdulillah. Tapi hormati juga saya lah. Yang penting sholat. Sana itu yang enggak sholat itu banyak. Mana? Bilang itu, buru-buru jamaah, Pak. boro-boro apa? Jamaah. Mending sing ndi? Ngerantum ketemu orang kayak gitu, mau yang mana itu antum? Mau semaur apa antum? Kalau dibanding orang salat. Tapi mending salat, Mbok. Iya kan? Ya udah. Ya udah sana, enggak usah banyak bicara di hadapan saya. Pergi sana. Urusi saja urusanmu. Nah. Jadi orang murjiah seperti itu. Imbasnya, akibatnya seperti ini. Karena mereka hanya karena mereka mengakhirkan amalan atau menganggap amalan itu hanya syarat. Atau menganggap amalan itu hanya penyempurna iman. Iman akan sempurna dengan amalan. Kalau tidak mengamalkan pun tidak masalah kok. Ibaratnya kayak wong biji pitung puluh. Yang penting udah punya keyakinan penuh. Biji pitung puluh. Gelem ngamal nak biji satu sih gue. Nek orang ngamal nak, maksudnya orang ngamal nak yang seperti itu berjamaah, sholat misalnya. Kan wis dua pitung puluh tetap naik kelas kan? Tetap selamat karena punya keimanan kepada Allah. Itu anggapannya mereka. Dan ini kekeliruan. Barakallahu fikum. Fal murji'atu ala arba'ati anwa'. Maka kelompok murji'ah itu ada empat macam. Syarrul anwa' wa aqbahuha al-jahmiyah. Sejelek-jelek jenis murji'ah, seburuk-buruk jenis murji'ah adalah al-jahmiyah. Alladzina yaqulun, yang mereka mengucapkan al-iman mujarradul ma'rifah fil qalb walau lam yusdaq. Awalau lam yusaddiq. Iman itu sebatas ma'rifat, pengetahuan di dalam hati, meskipun tidak membenarkan. Kalau orang sudah tahu dalam hatinya, meskipun tidak membenarkan, pokoknya ini masuk kategori iman. Begitu. Kamu kenal Allah, ya tahu Allah itu ada. Tapi dia tidak membenarkan adanya Allah. Ini murji'ah. Hadza syarrul irja. Ini adalah murji'ah yang paling jelek, yang paling buruk. Al-Jahmiyah. Jelas ya? Al-Thani, kalau yang seperti ini, al-ma'rifah, mujarradul ma'rifah, hanya mengenallah dengan hatinya, iblis ya berarti beriman itu. Iblis, itu beriman berarti. Tahu enggak iblis itu tentang Allah? Tahu. Malah antum belum lahir di dunia ini sudah ada iblis. Tahu sudah itu. Yang Allah tangguhkan kematiannya sampai hari kiamat. Apakah menjadikan iblis beriman? Tidak. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Naam. Athani, yang kedua, man yaqulu al-iman huwa al-i'tiqadu bil qalbi faqat duna nutqi bil lisan wa hadha qaulul asy'ariyah. Yang kedua, siapa yang mengatakan, orang yang mengatakan yang namanya keimanan itu yang meyakini dalam hati saja tanpa mengucapkan dengan lisan. Yang penting ini mirip-miriplah. Kalau tadi kan mujarradul ma'rifah cuma hanya sebatas mengenal meskipun tidak membenarkan. Kalau sekarang jenis kedua ini sudah menjadi keyakinan. Naam. Wa hadza qaulul asy'ariyah, dan ini adalah pendapatnya al-asy'ariyah. Al Atsalits yang ketiga, alladzina yaqulun al-imanu huwa an-nutqu bil lisan walau lam ya'taqid bil qalbi. Iman itu adalah mengucapkan dengan lisan meskipun tidak meyakini di dalam hati. Tidak meyakini dengan hatinya. Yang penting seorang sudah meyakini dalam mengucapkan oleh lisannya, lisannya telah mengucapkan keimanan, ya sudah. Wa hadza qaulul karramiyah. Ini ucapan atau pendapatnya Al-Karramiyah, sekte-sekte Al-Karramiyah. Secara praktek enggak ada orang mengaku Jahmiyah, enggak ada. Atau Al-Asy'ariyah atau Al-Karramiyah, enggak ada. Tapi kita tahu dari apa? Pola pikir mereka. Kalaupun ada itu yang sudah fanatik sekali itu. Sudah fanatik sekali dengan istilah-istilah ini. Istilah ini kan biasanya disematkan kepada yang pertama kali memunculkan biasanya itu. Jahmiyah, nisbah kepada Jahm bin Sofwan. Atau karena keadaannya seperti Mu'tazilah, karena mereka i'tizal dan seterusnya. Jenis yang ketiga ini berarti sama dengan orang-orang munafik, hanya sebatas apa? Lisan. Meskipun hatinya tidak meyakini, meskipun hatinya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun Ad-daw'u ar-rabi' alladhina yaqulun al-iman huwa al-i'tiqadu bil qalbi wan nutqi bil lisan wa haula'i humul hanafiyah. Mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya iman itu adalah keyakinan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mereka adalah al-hanafiyah. Alladzina hum akhaf anwa' al-murji'ah. Masya Allah ya, ada al-karamiyah, ada al-asyairah, ada al-jahmiyah. Kita belajar salaf, kita belajar manhaj salaf, manhaj ahli sunnati wal jamaah, kita akan tahu sekte-sekte yang menyimpang. Kita akan tahu. Coba kalau seorang tidak belajar manhaj salaf, orang tidak belajar manhaj salafus salih, manhaj ahli sunnati wal jamaah yang telah ditempuh oleh para sahabah, oleh para tabi'un, oleh para atba'at tabi'in ridwanullahi alaihim ajma'in. Kita enggak akan pernah tahu ini. Apa itu al-asyairah, apa itu al-murji'ah, apa itu al-mu'tazilah, enggak akan tahu itu. Taunya Wahabi wis ketok. Iya kan? Taunya itu cuma Wahabi, pokoknya yang jenggot, terus kemudian jubah, ora gelem muludan, Wahabi sesat. Itu aja taunya. Murji'ah enggak tahu itu. Bahkan definisi iman pun tuh enggak tahu. Kalau seorang tidak belajar apa? Manhaju ahli sunnati wal jamaah. Manhaju sunni salafi. Taunya pokoknya Wahabi. Bis. Wahabi itu sesat. Yang ditanamkan itu supaya benci kepada apa? Wahabi. Yes. Itu aja. Pokoknya kalau melihat orang berjenggot, berjubah, oh, terus kemudian tidak suka muludan, misalkan merayakan maulid, langsung mereka pasang kuda-kuda itu. Pager langsung itu. Bahkan kalau sampai tingkat fanatik, mau menikahi anaknya, langsung ada syarat. Harus, jangan Wahabi. Nah, kamu Wahabi, iya, tolak langsung. Itu. Dan itu diikrarkan di khalayak ramai. Haram itu. Haram jadah pokoknya. Wahabi itu masuk wis pokoknya. Yang dibenci punya Wahabi. Yang dinisbahkan kepada Muhammad ibnu Abdul Wahab, Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab rahimahullah. Dan sejatinya penyematan Wahabi itu muncul kepada Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab rahimahullah karena beliau melakukan tiga perkara. Yang pertama, dakwatut tauhid. Dijelaskan saat itu, saat Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala berdakwah, banyak ulama-ulama atau ketika beliau belajar, banyak ulama-ulama itu enggak tahu tentang tauhidullah. Artinya, tauhidullah itu hanya sampingan, bukan inti, bukan. Mereka lebih sibuk dengan fiqhiyah, khilaful fiqhiyah, khilaful madzahib al-arba'ah, ini yang terjadi. Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab rahimahullah beliau berdakwah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jal, memperingatkan manusia dari syirik taqdisul qubur. Ya, beliau dakwakan hati-hati dari syirik, hati-hati dari syirik. Ini yang pertama. Yang kedua, beliau juga ya memerangi al-bid'ah wal khurafat. Al-bid'ah wal khurafat. Kebid'ahan-kebid'ahan, khurafat-khurafat yang terjadi di masa beliau saat itu, beliau bantah. Tauhid jelas pertama. Diperingatkan dari syirik jelas ini perkara pertama. Makanya kalau kita baca kitab-kitab syekh, banyak itu yang berkaitan dengan tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya ini. Bid'ah-bid'ah, khurafat-khurafat. Dan yang ketiga, dikarenakan beliau amar ma'ruf nahi mungkar dan didukung oleh raja saat itu. Yaitu menjadi al-mamlakatul arabiyatus saudiyah. Tadinya sebelumnya itu ada apalah tempat beliau dilahirkan itu. Bersuku-suku, belum bersatu. Nah, ini tiga kenapa mereka tuh ya merasa tidak nyaman dengan dakwahnya Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab. Langsung itu orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajarannya Wahabi langsung. Kalau orang sudah dicap Wahabi membaca ayat Al-Quran itu ayat Wahabi itu. Kalau baca hadis itu hadis Wahabi. Ulama-ulama Wahabi itu tolak pokoknya soros delong Wahabi. Sudah. Enggak usah banyak drama pokoknya. Siapa? Wahabi, ya udah. Minggir. Itu mereka itu. Makanya kita belajar manhaj Ahli Sunnati wal Jamaah. Ya, kita bersyukur tahu sekte-sekte yang menyimpang beserta ideologi-ideologinya. Enggak cuma taunya Wahabi aja pokoknya. Yang ditanamkan itu Wahabi pokoknya jenggotan, jubahan, orang muludan, orang solawatan Wahabi wis, rampung. Selesai. Itu timbangannya. Kalau sholat itu enggak dipimpin, kalau zikir setelah sholat itu enggak dipimpin oleh imam, mengeraskan suara, berarti Wahabi. Selesai. Berarti ini jangan diikuti, ini Wahabi. Sekte sesat. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Soalun yang berikutnya. Hal minal kufri mualatul kufar. Apakah termasuk kekufuran? Ya, bersikap mualah kepada orang-orang kafir. Mualah ini ya mendukung, membantu, menolong, mencintai itu mualah. Wala, sifat wala. Apakah termasuk kekufuran seperti itu, Syekh? Kata beliau, mualatul kuffari muharramatun wa batilatun. Berwala kepada orang-orang kafir itu haram serta batil. Wa idza ahabba ma hum alaihi minal kufri sara kafiran. Dan jika ia menyukai, mencintai apa yang mereka ada di atasnya berupa kekufuran, maka dia menjadi kafir. Cinta kepada budayanya orang kafir, maka dia menjadi kafir, kata Syekh. Ini secara umum, orang cinta budaya orang kafir, bermualah, mendukung kekufurannya, peribadatan-peribadatannya, menolong, membantu, maka ini kafir, menjadikan dia apa? Kafir. Ini hukum umum ya, jangan dibawa kepada hukum khusus. Kalau dibawa kepada hukum khusus ini bisa menjadi fitnah besar. Kamu jaga gereja berarti kafir kamu itu. Sing jaga gereja jebule nganggo nganggo apa? Gorok gelem mantap. Ini hukum umum ya. Jangan mudah untuk kemudian tunjuk hidung kafir, enggak. Bukan seperti itu. Ini hukum umum. Su'alun athabakumullah sa'ilun yaqulu qawlul mu'allifi rahimahullah fi thalatha usul innahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah ta'allumu hadhihil masailil thalath. Hal hadhihi thalath masail hiya al-haddul wajibu ta'allumuhu fil aqidah. Syekh, semoga Allah memberikan pahala yang berlipat kepada Anda. Ada seorang penanya, muallif Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata di dalam karya Al-Usulu Tsalatsa, sesungguhnya wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari tiga perkara ini. Apakah tiga perkara ini termasuk atau apakah tiga perkara ini merupakan batasan wajib untuk mempelajari dalam perkara akidah? Jawabnya, hadhihi min ahammi masailil aqidah. Ini merupakan perkara yang paling penting daripada pembahasan tentang akidah. Perkara akidah, ma'asyiral muslimin, rahimanallahu wa iyyakum, itu menentukan loh. Menentukan diterima tidaknya sebuah amalan. Menentukan itu. Sebuah amal, ada haji, ada umroh, ada sholat, ada puasa, ada infak, ada sodakoh, ada tolakotul wajah, ada afsyus salam, ada at'imut ta'am, dan seterusnya. Dari amalan-amalan. Kalau akidahnya rusak, gak diterima itu. Gak diterima. Bubar itu amalan-amalan semua itu. Contoh. Orang masya Allah kan sholat di Masjidil Haram luar biasa 100.000 kali lipat. Orang masya Allah sholat di Masjid Nabawi. Orang masya Allah berpuasa, bersodakoh, berinfak, berhaji, umroh. Rampungkan Madinah Mekah menunaikan ibadah haji atau umroh, mampir mengkuburan, kuburan yang dikeramatkan, kemudian Bah, niki kulo ojeng wangsul teng Indonesia. Moga-moga seterusnya itu doa. Dijadikan yang dikubur itu sebagai wasilah, sebagai perantara untuk menyampaikan doanya atau kebutuhannya kepada Allah. Tolong sampaikan, Bah, kepada Allah. Niki kulo jeng wangsul dosane si kata, niki kulo jenengan. Amalan-amalan yang baru saja dilakukan itu bubar itu. Seolah-olah tidak sah kalau apa? Belum mampir ke situ. Makanya ada umroh 3M. Mekah, Madinah. Buah apa? Nah, itu bisa hati-hati loh. Syirik itu bisa terjatuh dalam syirik. Menjadikan wasilah. Ya. Orang telah meninggal dunia. Ja'lul wasail bainahu wa bainallah. Apalagi dia meyakini, seandainya seorang meyakini bahwa yang dikubur ini adalah yang akan memberikannya ini. Karena ini cara-caranya paku bumi lah cara-caranya. Paku neng bumi menore gonjang-ganjing, kie. Nah, gitu maksudnya. Ngasih hilang, bumi gonjang-ganjing, puting beliung, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, bakal terjadi sebentar lagi. Karena ini paku bumi. Bumi dipaku nang salah satu ini. Hilang siji pada neore dikeramatan, bisa berbahaya. Ada keyakinan-keyakinan seperti itu. Keyakinan ini kan batil, ya kan? Akidah ini kan akidah yang batil ini. Nah, kalau orang tidak mempunyai bekal yang seperti ini, bubar semuanya itu amalan yang pernah dia lakukan. Sehingga akidah itu menentukan. Akidah itu menentukan diterima tidaknya amal seorang hamba. Oh, kalau akidahnya rusak, nggak tahu akidah yang benar. Oh, wis larang-larang, kesel-kesel, bubar orang anak, aitai. Karena apa? Akidahnya batilah. Yang al-ba'du mimman yusyahidul mubarakat ini sudahlah ya kemarin ya. Menonton apa? Pertandingan atau pertunjukan bola kah atau badminton atau voli hingga kemudian dia mengakhirkan sholat jamaah. Ini termasuk. Termasuk dari yang perkara yang akan mengurangi tauhid seseorang. Kemudian yang berikutnya, halit tadawi birruqyati wa ghairiha min wasailit tadawi fihi naqsun fil iman. Apakah berobat dengan ruqyah dan selainnya ini dari wasilah-wasilah untuk berobat? Apakah ini ada naqsun fil iman, ada bisa mengurangi keimanan? At-tadawi bil adwiyatil mubaha sababun minal asbab allati yubahu ta'atiha ma'al i'timadi wat tawakkuli 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Berobat dengan obat-obat yang mubah merupakan sebab-sebab yang diperbolehkan untuk mengambilnya. Disertai dengan menyandarkan hatinya kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yatrukil asbab wa ya'khudut tawakkul faqat. Maka jangan meninggalkan sebab-sebab. Kemudian seorang mengambil tawakal saja, jangan. Atau wala ya'khudil asbab wa yatruk tawakkul bal yajma' bainahuma. Jangan pula mengambil sebab dan meninggalkan tawakal. Jangan cuma tawakal tok ning ora sebabe. Jangan juga sebab tok ning tidak ada tawakalnya. Jangan, tapi dua-duanya digabungkan. Hadza tariqu ahlil iman al-jam'u baina fi'lil asbab nafi'ah ma'at tawakkuli 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala wal 'ilaj sababun mubah. Ini merupakan metode jalannya orang yang beriman, menggabungkan antara melakukan sebab-sebab yang bermanfaat disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pengobatan itu merupakan sebab yang mubah, sebab yang diperbolehkan, sah-sah saja. Silakan. Berarti tidak mengurangi iman, tidak, sah. Jelas ya? Barakallahu fiikum. Yang terakhir, bayyin lana kaifa yakunul jam'u baina mahabbatil walidi li auladihi wa mahabbatihi lillahi ta'ala. Jelaskan kepada kami ya Syekh, bagaimana menggabungkan cinta seorang ayah kepada anaknya dan cintanya ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Idza ta'aradat mahabbatuhum ma'a mahabbatillah wa quddimat mahabbatuhum 'ala mahabbatillah, fa hadza huwa alladhi fihi al-wa'id. Ya. Apabila bertentangan antara cinta mereka, kecintaan mereka kepada anak-anaknya dengan kecintaan kepada Allah, dan dia lebih mendahulukan kecintaan kepada anak-anaknya daripada kecintaan kepada Allah, maka inilah yang terdapat ancaman di dalamnya. Lebih apa? Mengutamakan cinta kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Fa idza tarakta salatal jama'ah li ajli ta'ati auladik aw ahadin minal khalqi faqad qaddamta mahabbatahum. Maka jika engkau telah meninggalkan salat berjamaah karena mentaati anak-anakmu atau siapapun dari makhluk, siapapun dari hamba, maka berarti engkau telah mendahulukan cinta kepada mereka. Aw taraktal jihad fi sabilillah wa huwa muta'ayyinun 'alaik, aw taraktal hijra min ajli tama' fil watan aw fil balad aw fil maskan, fahadha min taqdimi mahabbati hadhil asya' ala mahabbatillahi azza wa jal. Atau kau meninggalkan jihad di jalan Allah padahal itu wajib ain. Atau kau meninggalkan hijrah karena tamak untuk tetap tinggal di negeri kelahiranmu, tentang anakmu, tempat tinggalmu, maka ini merupakan ya perkara yang lebih mendahulukan perkara-perkara tersebut daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalannya kalau bertentangan, nah disitulah akan diketahui. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai kita dari al-as'ilah. Insyaallah ta'ala bentuk kajian yang berikutnya kita akan membaca tafsir kalimat tauhid. Masih di sini. Ya. Makanya antum beli pokoknya. Saya nasihatkan untuk antum membeli kitab ini. Ya. Ini sangat bermanfaat bagi kita. Suatu saat nanti antum itu terus berjalan, berkembang, terus. Antum akan ingat kitab ini. Ringkas-ringkas. Jadi lagi yang ngerti pulang nang kampung-kampung. Main bok. Baling kampung. Mulang nenek. Waraike, anu kae, atau misalkan disuruh, misalkan nggak disuruh ya disampaikan. Nah kalau nang iwan tok sih loh, merem, gue ngotot pada ser sendiri kan, jalan nang kampung itu. Satu pembahasan setengah jam lah baca buku ini, akan terbuka wawasan luas itu orang-orang kampung. Oh ya kayak mondok kayak. Ayo kemen nyantri. Jelas ya? Orang saya diwari dangdutan itu pinter, lebih pinter wong-wong kampung. Ya? Wis biasalah yang seperti itu. Jadi, enggak usah ngajarin-ngajarin seperti itu. Ajarkan. Kitabullah. Da'wah ila rasulil. Naam, da'wah. Menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, akan kita baca yang berikutnya. Tafsir كلمات التوحيد نكتفي لهنا إن شاء الله والله تعالى أعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا حفظكم الله